Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 81 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wali Sulaiman ar-riha sifatan tajri bi amrihi lal ardi lati barokna fiha wa kunna bikulli syai'in 'alimin. Kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Kami mengetahui segala sesuatu. Allah dapat memberi kekuasaan, keterampilan, bakat yang tak terbatas kepada setiap manusia. Kenali bakat, keterampilan, dan kekuasaan Anda, tekuni, dan mohon inayahnya. Ini adalah gambaran dari ayat 81 tadi. Artinya apa? Nabi Sulaiman memiliki keterampilan, memiliki kekuasaan, memiliki bakat. Dan di antara bakat, keterampilan, dan kekuasaan itu ada suatu hal yang sangat di luar biasa. Di luar dari kebiasaan manusia yang kita kenal dengan istilah agama mukjizat. Karena apa? Karena dia memiliki angin yang di mana dia bisa terbang dengan angin itu. Yang dikenal dengan dunia kita saat ini permadani terbang. Itulah kapal Nabi Sulaiman yang di mana anginnya bisa mengarahkan dan dia bisa mengarahkan angin sehingga dia dapat menuju ke suatu kota ke Palestina allati barokna fiha. Tetapi di balik itu semua Allah Maha mengetahui, Allah Maha Kuasa, dan apa yang dilakukan Nabi Sulaiman tidak lepas dari kuasa Allah yang dititipkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan terkagum-kagum dengan Nabi Sulaiman sehingga melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terkagum-kagum dengan Nabi Daud sehingga melupakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud yang bisa melunakkan besi, Nabi Daud yang bisa bernyanyi dan burung-burung serta gunung bernyanyi bersamanya, Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan semut, semuanya itu adalah kehendak, kuasa, dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kunna bikulli syai'in 'alimin. Allah berkehendak, Allah mengetahui, dan Allah mewujudkan kehendaknya pada sosok-sosok manusia seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tidak saja berhenti dan titik di situ. Keterampilan kita dan bakat yang kita miliki adalah titipan-titipan Allah yang dititipkan kepada kita. Kenali bakat dan tumbuh kembangkan bakat-bakat positif yang ada pada diri kita. Menjadi manusia yang bersyukur adalah manusia yang mengoptimalkan apa yang ada pada dirinya. Itulah adalah syukur yang sebenarnya. Ketika kita mensyukuri bakat kita, Allah akan menambah keterampilan dalam bakat kita sehingga bakat itu tumbuh dan menjadi seorang yang profesional dalam bakat yang kita miliki. Kenali bakatmu dan tekuni dia, pasti kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa bagaikan orang-orang yang memiliki pekerjaan profesional. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq dan Suhaidi, akan mengkaji lebih jauh bagaimana mengenali bakat dan bagaimana menjadi orang profesional di bidangnya masing-masing. Seperti Ustaz Fajrul Haq bakat di bidang perpustakaan, Suhaidi bakat di bidang ceramah. Terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Tadinya ayat ke-80, sekarang ayat ke-81. Ayat ini menjelaskan kepada kita, sudah barang tentu Nabi Sulaiman sangat beruntung dengan penemuan yang didapatkan dari ayahnya. Selain keutamaan ayahnya itu, Allah menambahkan pula kepadanya kemampuan lain, yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuatan angin. Tajri bi amrihi ilal ardil lati barokna fiha. Telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ke negeri kami, tetapi Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin itu dan berhenti dengan tenang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah yang lain, ya Tuhanku ampunilah saya dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki kerajaan yang sangat luar biasa. Sehingga Ratu Balkis datang ke negeri yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Dia pikir air, ternyata di atas air itu kaca. Begitulah luar biasa kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman, begitupun kekayaannya luar biasa Allah berikan, satu detik pun dia tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di dalam kitab Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, yang dalam kitabnya Ad-Darul Akhirah, Nabi Sulaiman memiliki ibadah yang dia anggap ibadah itu adalah buah hati. Bukan anak saja kita anggap buah hati kita, tetapi seharusnya kita sebagai umat Islam juga ibadah itu kita buat menjadi buah hati kita. Sehingga dengan buah hati itu kita cinta dan kita rajin untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setiap kali terjadi angin kencang yang dibawa kepada untuk menghancurkan negeri Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bisa mengatasi angin tersebut sehingga angin itu tidak bisa bergerak dan bisa tenang. Jangan kita anggap, saudara pendengar yang budiman, kita anggap bahwa angin yang kita anggap itu angin yang kita tonton di film bioskop. Tetapi yang dapat berupa permadani terbang, bukan itu. Ini adalah angin yang Allah titipkan kepada Nabi Sulaiman untuk mengetes kekuasaan dan kemujizatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ternyata mampu. Yang dimaksudkan di sini berkah, barokna fiha. Yang dimaksudkan sini berkah dalam ayat ini adalah wilayah negeri Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu negeri yang sangat subur, dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan. Allah jualah yang memiliki keseluruhan ilmu, sesuatu yang dikehendakinya, dan memberikan kepadanya siapapun saja, dengan syarat senantiasa mengabdikan diri dan cinta, dan menganggap buah hati adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Suhaidi. Di sini saya ingin menambahkan bahwasanya kata-kata ar-rih asifatan, asifah ini adalah sifatnya dari angin. Jadi asifah ini bisa diartikan asyadidah. Asyadidah itu artinya sangat kuat, berjalan dengan kencang. Beda dengan ar-raha. Ar-raha itu angin yang sepoi-sepoi, basah bahasa kita. Dalam bahasa Arabnya ar-rih al-layyinah. Jadi sebetulnya pada dasarnya angin itu pertama adalah layyinah, artinya sepoi-sepoi basah, lemah lembut. Tapi berganti kepada asifah itu adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan penuh kepada Nabi Ibrahim, dalam arti kata allamahu, Allah mengajarkan semuanya itu. Martabat derajat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman alaihi salam, adalah karena Allah mengajarkan sehingga Nabi Sulaiman bisa berbuat apa dengan angin tersebut sesuai dengan diperintahkan, sehingga sampailah kepada sebuah tempat yang itu namanya kerajaan Nabi Sulaiman, sehingga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Jadi yang menarik di dalam ayat ini yang perlu kita renungkan, setiap sosok seorang yang taat beribadah, insya Allah Allah akan memberikan jalan apa saja. Tentunya itu tidak terlepas dari sabar kita dengan menghadapi segala sesuatunya, karena dengan sabar itu lebih dapat kita menikmati kehidupan kita untuk ke depan daripada kita tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu saja, Nang. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dan sebelumnya Ustaz Suhaidi, dapat kita ambil kesimpulan, sabar beribadah tentu saja itu wajib dan perlu, tetapi lebih dari itu kita perlu juga untuk mengenali bakat kita dan menekuninya, karena keberhasilan kita di dunia dan di akhirat ini tidak hanya cukup dengan sabar dan sholat saja, tapi itu adalah modal dasar untuk menjadi manusia yang mengenali bakat dan menekuni bakatnya. Sebagaimana Nabi Sulaiman memiliki kesolehan, memiliki kesabaran, tapi juga memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu dan kebijaksanaan sehingga dia mengenali bakatnya dan menjadi orang yang tekun dalam bekerja dan membantu orang banyak, sehingga dia pun mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kebaikan yang dilakukannya adalah kebaikan berdasarkan ilmu dan niat ikhlas lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.